Keajaiban jantung manusia. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah penciptaan manusia. Kita akan melihat dari satu sisi, yaitu jantung manusia. Jantung manusia memompa 2.200 galon darah setiap hari dan 8.030.000 galon dalam setahun, serta 481.800.000 galon selama 60 tahun, yaitu di pertengahan usia manusia. Beratnya darah yang dipompa itu kira-kira 345.000 ton. Apakah ada pompa lainnya selain jantung yang dapat melakukan pekerjaan berat dalam waktu 60 tahun tanpa perbaikan atau perawatan? Jantung manusia berbentuk seperti buah pir, sebesar genggaman tangan dan beratnya antara 225 dan 340 gram. Jantung itu berdenyut kurang lebih 70 kali setiap menit atau 4.200 kali setiap jam, 100.800 dalam sehari, dan 36.792.000 kali dalam setahun. Kalau diambil untuk usia pertengahan 60 tahun, maka jantung yang ajaib itu berdenyut 2.207.520.000 kali, yang itu berlangsung terus tanpa berhenti. بسم الله الرحمن الرحيم. العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم. Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Amin. Kitab ini diturunkan dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sesungguhnya pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk orang-orang yang beriman. Dan pada penciptaan kamu dan pada binatang-binatang yang melata yang bertebaran di muka bumi, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah untuk kaum yang meyakini.